At-Tuqo. Meraih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang penasaran menunggu kisah minggu lalu? Sebelumnya, sampai pada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk. Adik-adik, sudah menjadi kebiasaan kaum bangsa Arab pada saat itu untuk menyerahkan bayi-bayi mereka untuk disusui dan diasuh selama beberapa waktu kepada keluarga Badui di pedalaman. Karena mereka ingin anak-anak mereka dididik menjadi orang yang berani, kuat, dan sehat. Begitu pula dengan Nabi kita, adik-adik. Ibunda Aminah pun menawarkan bayi Muhammad SAW untuk disusui. Saat itu, tibalah rombongan Bani Sa'ad bin Bakar. Namun, karena mengetahui beliau SAW adalah anak yatim, tidak ada yang mau, adik-adik. Semua wanita dari rombongan itu pun telah mendapatkan bayi-bayi untuk disusui, kecuali Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya, dengan terpaksa, Halimah pun mengambil bayi Muhammad SAW, karena tidak ada bayi lagi selain itu. Adik-adik, sejak pengasuh Muhammad SAW, Halimah pun dan keluarganya merasakan keberkahan yang banyak. 2 tahun berlalu, Muhammad SAW menjadi anak yang sehat dan kuat, melebihi anak-anak seusianya. Setelah disapih, Muhammad SAW dibawa Halimah ke Mekah. Sudah saatnya Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya. Namun, Halimah ingin Muhammad SAW tinggal bersamanya karena melihat keberkahan yang banyak yang didapatkan sejak mengasuhnya. Dengan berat hati, Aminah pun mengizinkan Halimah untuk membawanya putranya kembali. Halimah dan keluarganya sangat senang bisa membawa Muhammad SAW kembali ke rumah mereka. Nah, adik-adik, ada satu peristiwa besar yang dialami Rasulullah SAW. Ketika Muhammad SAW sedang bermain bersama teman-temannya, Jibril datang, lalu menangkapnya. Jibril membaringkannya dan membelah dadanya, adik-adik. Lalu, Jibril pun mengeluarkan jantungnya sambil berkata, "Ini bagian setan dari dirimu." Jantung itu kemudian dibasuh di dalam baskom air zam-zam. Setelah itu, Jibril memasukkannya kembali ke tempatnya semula. Ketika melihat hal itu, teman-teman Muhammad SAW lari ketakutan. Anak-anak Halimah yang ikut melihat peristiwa itu pun segera berlari ke rumah. Mereka menceritakan peristiwa itu kepada Halimah. "Temanku yang dari Quraisy ditangkap orang yang berpakaian putih-putih. Mereka membaringkannya dan membelah dadanya." Halimah sangat terkejut, adik-adik. Dia pun segera menuju ke tempat itu. Mereka melihat Nabi Muhammad SAW yang wajahnya pucat. Halimah pun memeluknya erat-erat dan membawanya pulang ke rumah. Halimah dan keluarganya merasa khawatir dengan keadaan Muhammad SAW. Mereka lantas pergi ke Mekah untuk mengembalikannya kepada ibunya. Setibanya di Mekah, mereka menceritakan peristiwa tersebut kepada Aminah. Namun, Aminah tidak terlihat khawatir. Dengan tenang, Aminah berkata, "Apakah engkau khawatir anak ini akan diganggu setan? Demi Allah, tidak ada jalan bagi setan untuk mengganggunya. Anak ini memiliki urusan yang hebat. Apakah engkau mau mendengar cerita saya tentang dia?" "Tentu," jawab Halimah. "Ketika mengandung anak ini, saya bermimpi melihat cahaya yang keluar dari rahim saya, menembus istana di Syam. Demi Allah, saya merasakan keadaan yang sangat mudah selama hamil sampai melahirkan. Ketika anak ini lahir, dia mengadahkan kepalanya ke langit dan meletakkan kedua tangannya di tanah. Pergilah, bawalah ia dengan tenang. Halimah pun merasa tenang setelah mendengar cerita Aminah adik-adik. Dia pun membawa Muhammad SAW kembali ke kampungnya. Oh iya adik-adik, sebelum disusui oleh Halimah, Muhammad SAW sempat disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakannya setelah Thuwaibah menyusui Muhammad. Nah adik-adik, kakak lanjutkan lagi ya kisahnya. Suatu hari, lewatlah rombongan Nasrani Habasyah di perkampungan Bani Sa'ad. Mereka melihat Muhammad SAW bersama Halimah. Lalu, mereka mendekati Halimah dan bertanya tentang beliau sambil memperhatikan tubuh beliau. Ternyata, mereka melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad adik-adik. Mereka pun ingin membawa beliau kepada raja mereka. Akan tetapi, Halimah menolak dan segera membawa beliau ke Mekah. Dengan berat hati, Halimah mengembalikan Muhammad SAW kepada ibunya. Ketika itu, usia Muhammad SAW hampir 5 tahun. Adik-adik, suatu hari, ibunda Rasulullah SAW mengajak beliau untuk berkunjung ke Madinah ke keluarga ayahnya dengan ditemani oleh Ummu Aiman. Beberapa saat mereka tinggal di keluarga Bani Adi, tiba saatnya ibunda hendak kembali ke Mekah. Setibanya di Abwa, daerah yang terletak di antara Mekah dan Madinah, ibunda Aminah pun jatuh sakit adik-adik dan kemudian meninggal dunia, lalu dikuburkan di sana. Sejak itulah adik-adik, Rasulullah SAW menjadi anak yatim piatu. Beliau SAW sudah tidak lagi mempunyai ayah dan ibu. Adik-adik, setibanya di Mekah, Ummu Aiman menyerahkan Muhammad SAW kepada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Menyak ayahnya wafat, kakeknya sangat menyayanginya. Apalagi telah Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu. Bertambahlah rasa sayang tersebut adik-adik. Namun, kasih sayang yang diperoleh Muhammad SAW dari kakeknya itu tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Abdul Muttalib meninggal dunia. Ketika itu, Muhammad SAW berusia 8 tahun. Sebelum meninggal dunia, Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Talib agar mengasuh Muhammad SAW. Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah. Ibu mereka adalah Fatimah binti Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum. Adik-adik, pamannya yaitu Abu Talib sangat menyayanginya. Segala urusannya selalu didahulukan. Bahkan tidak ada yang boleh menyentuh makanan sebelum Muhammad SAW menyentuhnya. Dalam usia remaja, Muhammad SAW dibawa Abu Talib ke Syam untuk berdagang. Mereka pun akhirnya bergabung bersama kafilah dagang Quraisy lainnya. Setiba di Busra, singgahlah mereka di biara seorang pendeta Nasrani. Pendeta tersebut melihat Muhammad SAW dengan cermat. Dia pun melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad SAW. Dia juga melihat punggung beliau dan menemukan tanda khatamun nubuwah di antara belikat beliau. Bertanyalah dia kepada Abu Talib adik-adik, apa hubunganmu dengan anak ini? Dia adalah anakku, jawab Abu Talib. Tidak, sesungguhnya dia bukan anakmu. Tidak pantas kalau ayah anak ini masih hidup. Karena pendeta itu tidak percaya. Dia anak saudaraku, Abu Talib meralat ucapannya. Di mana bapaknya? Tanya pendeta itu. Bapaknya sudah meninggal dunia ketika anak ini dalam kandungan ibunya, jawab Abu Talib. Engkau benar. Bawalah dia pulang secepatnya. Hati-hatilah dengan orang-orang Yahudi. Demi Allah, kalau mereka melihat anak ini, dan mengetahui tanda-tandanya, mereka pasti akan membunuhnya. Kata pendeta itu memberi nasihat. Ketika mendengar hal itu, Abu Thalib pun segera menyelesaikan urusannya di Syam, lalu membawa Muhammad SAW kembali ke Mekah. Adik-adik, Rasulullah SAW tumbuh menjadi pemuda yang kuat, tekun, dan rajin bekerja. Dari mudanya, beliau sudah terbiasa menjadi pengembala kambing loh. Dan setelah dewasa, beliau pun mencari nafkah dengan berdagang. Beliau SAW dikenal sebagai pedagang yang amanah, jujur, dan menjaga kehormatan diri. Ayo, siapa nih yang rajin belajar dan membantu Umi dan Abi? Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Selanjutnya, kakak ingin menceritakan kisah Rasulullah SAW menjelang kenabiannya. Penasaran kan? Sampai bertemu lagi ya di audio selanjutnya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqa, meraih takwa dengan ilmu.